Tuhan, ku lagi sendiri memikirkan dia. Selalu tentang dirinya. Tuhan, ini cerita jiwaku, cerita tentang hatiku. Semua keluh kesahku, semua keluh kesahku. Resah hati ini tanpanya, memikirkan dia. Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya dunia. Sampai waktu menghentikan semua. Tuhan, setiap detik demi detik ku selalu merindukannya. Selalu tentang dirinya, semua tentangnya. Resah hati ini tanpanya, memikirkan dia. Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya cinta. Sampai waktu menghentikan semua. Resah hati ini tanpanya, memikirkan dia. Selalu tentang dia yang memberikan indahnya cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya dunia. Cinta untuk ku miliki, menggenggam indahnya dunia. Sampai waktu menghentikan semua.